السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bukan syurutul bay, ut fil bay. Apa bedanya? Kalau syurutul bay, syarat-syarat jual beli yang sudah kita baca kemarin. Syarat-syarat jual beli yang bertasarrufnya harus seorang yang berakal, seorang yang balig, jaiz tasarruf. Kemudian barangnya harus barang yang boleh dijual belikan, halal. Kemudian harus jelas, barangnya jelas, harganya jelas, dan seterusnya. Fil bay', syarat-syarat tambahan yang disepakati oleh dua belah pihak yang disepakati. Ini namanya syurut fil bay', syurut dalam jual beli. Wal aslu fi syurut as-sihhah wa iltizamuha liman syaratat alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muslimun 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Al-aslu syurut, asal hukumnya, ini hukum asalnya dalam masalah syarat fil bay' ini adalah as-sihhah. Ini sah-sah saja. Ini boleh-boleh saja. Ini syarat ya. Kalau begini, begini, dan begini. Ya, sepakat, sepakat. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Hukum asalnya boleh. Waltizamu haliman syarat. Dan harus iltizam dengannya. Ini konsekuen dengan apa disepakati dalam perjanjian tadi atau dalam syarat-syarat tadi. Berarti boleh, dan kalau sudah disepakati harus konsekuen dengan syarat tadi, harus dituruti, harus dipegang syaratnya. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, al-muslimun 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Al-muslimun, orang-orang Islam, 'inda syurutihim, atas syarat-syarat mereka. Yani orang-orang sesama muslimin itu harus berpegang, harus memegang syaratnya mereka masing-masing. Sudah mengadakan akad jual beli, mengadakan transaksi bisnis tertentu, dan menulis hitam di atas putih, di atas segel, syarat-syaratnya. Nanti kalau kamu begini, pihak pertama begini. Kalau pihak kedua begini, pihak pertama begini. Berani tanda tangani bersama. Ini syarat namanya. Syurut. Bagaimana? Al-muslimuna 'inda syurutihim, harus dipegang syarat bersama tadi. Syarat yang sudah disepakati bersama harus dipegang. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali kalau syaratnya syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Syaratnya, kalau kamu baik, kamu harus memberi tambahan. Apa ini? Riba. Loh, ini kan syarat. Al-muslimun ala syurutihim. Jangan dipotong hadisnya. Lanjutkan hadisnya. Apa lanjutannya? illa syartan ahalla haraman au harrama halal, syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan gaya bahasanya yang seakan-akan dia adalah orang yang betul-betul mengikuti sunnah, mengikuti agama. Ini saya enggak mau riba loh ya. Ini hanya utang piutang. Saya hutangkan pada kamu 1 juta, bayar 1 juta. Enggak usah perlu dilebihkan. Itu riba, enggak boleh. Dan jangan lupa catat tanggalnya. Persis tanggalnya tanggal 30 kamu harus bayar dengan perjanjian. Kalau terlambat ada hukumannya. Supaya kamu enggak terlambat ini. Bukan hal lain, bukan riba, bukan apa. Bukan saya butuh fulus, bukan. Bukan saya ingin dapat keuntungan. Supaya kamu jangan terlambat. Ya. Awas, terlambat ada hukumannya. Apa hukumannya? Hukumannya kamu harus menambah 100 ribu setiap 1 bulannya. Apa itu? Apa jenenge? Riba atau bukan? Sama. Walau semua nabi gairisme, walaupun menamakannya dengan nama lain. Walaupun menjulukinya dengan julukan, itu adalah iqob. Balasan supaya jangan terlambat. Ya. Silahkanlah kamu apapun lah musyahadah fil istilah. Enggak ada perdebatan dalam masalah istilah. Yang penting hakikatnya apa itu? Hakikat yadatun muqabilul muddah. Tambahan bayaran dengan mengganti waktu. Tambah 1 bulan, tambah 2 bulan, tambah 200 ribu. Itu ya riba. Ya. Diganti nama apapun tetap riba. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya syarat bukan seperti itu. Beda. Syarat adalah seperti apa yang biasa kita lakukan pada penjual dan pembeli. Yang sering terjadi adalah syarat khiyar. Yakni bolehnya ditukar, bolehnya dikembalikan, kalau ini, kalau itu. Itu perjanjian namanya. Itu syurut. Dan masih ada lagi yang lainnya. Tapi masuk kepada hadis yang pertama. Karena tadi hadis bukan hadis al-umdah. Hadis yang dalam umdah telah 67 adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'atni bariratun faqalat katabtu ahli ala 9 awaqin fi kulli 'amin uqiyatun nini ala anha, bahwa dia mengatakan datang kepadaku Barirah. Barirah itu seorang budak wanita, seorang budak perempuan. Datang kepada Aisyah, faqalat, kemudian berkata, katabtu ahli ala 9 awaqin. Aku sudah mencicil untuk membebaskan diriku. Ala 9 awaqin. Dengan 9 uqiyah. Fa'inini. Setiap tahunnya 1 uqiyah. Fa'inini. Maka bantulah aku. Ini Barirah ingin membebaskan dirinya dengan mencicil. Ingin memerdekakan dirinya dengan mencicil. Dan keluarganya membantu dia. Tetapi kurang. Bantuan kepada Aisyah. Untuk membebaskan dirinya dengan membantu dana. Begitu. Fakultu, maka kata Aisyah, in ahabba ahluki a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'altu. Kata Aisyah, kalau keluargamu suka aku mencicilnya untuk mereka agar membebaskanmu untuk mereka, wa wala'uka li, wa wala'uki, tetapi wala'mu untukku. Jadi perwalian tuh. Jadi dalam syariat ada istilahnya wala. Wala adalah hubungan antara seorang bekas budak dengan seorang yang memerdekakannya. Ini abid, ini orang yang membebaskannya. Misalnya kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membebaskan Bilal, dibeli Bilal kemudian dimerdekakan. Maka walanya milik siapa? Milik Abu Bakar. Bilal maula Abi Bakrin. Maula Abi Bakrin, dia adalah maulanya Abu Bakrin. Yani orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Begitu. Ini namanya wala. Sekarang Barirah. Barirah untuk dibantu cicilannya agar dia merdeka. Begitu. Karena keluarganya menginginkan demikian. Tapi dia kurang meminta. Kata Aisyah, aku yang akan membayarnya. Tetapi, berarti walakmu kepadaku. Berarti nanti Barirah adalah maulanya Aisyah. Begitu. Mufhum. Taib. Itu kaidahnya. Tetapi di sana dikatakan, fadhahabat Barirah. Maka Barirah pergi ke keluarganya. Faqalat lahum. Tentang apa yang dikatakan Aisyah. Aisyah mau membantu, tetapi walaknya buat Aisyah. Fa'abau alaiha, maka keluarganya menolak. Faja'at min indihim wa Rasulullah SAW jalis. Maka datanglah Barirah lagi kepada Aisyah, dalam keadaan Rasulullah SAW ada di sana. Faqalat inni aradtu dhalika alaihim. Aku sudah sampaikan, sudah tawarkan kepada keluargaku. Fa'abau illa an yakuna lahumul wala'. Mereka menolak. Mereka tetap menyatakan walaknya untuk mereka. Kalau kamu membantu, tetap walaknya kepada keluarganya. Fa akhbarat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah tadi. Bagaimana ini? Aku mau membantu dengan membebaskan dia dengan hartaku. Ternyata mereka bikin syarat. Apa syaratnya? Syaratnya walaknya tetap kepada keluarganya, tidak kepada Aisyah. Maka kata Nabi, khudhiha washtariti lahumul wala fa innamal wala'u liman a'taq. Ambillah dan silahkan kasih syarat wala. Iya sudah, terserah kamu, walanya untuk kamu boleh ambil. Silahkan berikan syarat untuk mereka wala. Fa innamal wala'u liman a'taq, maka tetap yang namanya wala adalah liman a'taq. Wala adalah pada orang atau untuk orang yang memerdekakannya. Fafa'alat Aisyah, maka Aisyah melakukan. Thumma qama Rasulullah SAW finnas, kemudian Rasulullah SAW bangkit berdiri berkhutbah. Fahamidallah wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, yani innal hamdalillah sampai akhir. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Bagaimana ada orang-orang yang tidak ada dalam kitab Allah? مَكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ, walaupun 100 syarat memutuskan atau menerapkan keputusan Allah, itu lebih harus diikuti, lebih berhak. Wa syartul uthaq, dan syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taq, sesungguhnya yang namanya wala adalah milik orang yang memerdekakannya. Hubungan wala kepada orang yang memerdekakannya. Paham? Berarti syarat tadi sah atau tidak sah? Syarat yang dikemukakan oleh keluarganya Barirah tidak sah. Boleh, tetapi walaknya untuk mereka. Aisyah memerdekakannya dengan hartanya dalam keadaan walaknya untuk keluarganya. Tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, iya kan saja. Iya, iya, iya. Tetap kata Rasulullah SAW, tetap tidak akan berubah yang namanya perwalian kepada orang yang memerdekakan. Al-wala'u liman a'ta. Loh syaratnya tadi, kami. Itu syarat yang tidak sah. Makana min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat apapun yang tidak ada dalam Al-Quran, maka itu batil, itu batil, itu batil. Al-gharib katabtu mustaqah minal katbi. Diambil dari kata kat, maknanya adalah al-jama'. Lianna nujum aqsatiha jumi'at alal abd, karena poin-poinnya dari bagian-bagiannya dikumpulkan untuk seorang budak, maka disebut dengan kalimat kataba yukatib. Memang kalimat kataba itu adalah kumpulan sesuatu maknanya, makanya kitab disebut kitab adalah kumpulan dari bab-bab, kumpulan dari pembahasan demi pembahasan dikumpulkan dalam satu yang diberi sebut atau disebut dengan kitabun. Kitabus Shalah, di dalamnya kumpulan pembahasan tentang sholat. Kitabus Zakah, kumpulan pembahasan tentang zakat. Berarti kalimat kitab itu adalah kumpulan. Kalau katabayukatibu, maknanya adalah mengumpulkan bagian demi bagian, yakni bayaran per tahun atau per bulan, itu namanya apa disebutnya dalam bahasa Indonesia? Cicilan. Dikumpulkan cicilan demi cicilan, sekian demi sekian, sampai terkumpul menjadi satu harga seorang budak hamba sahaya. Maka dengan mencicil sekian demi sekian sampai pada kumpulan seluruhnya, hamba ini akan jadi merdeka. Ini namanya kat. Dan diantara seorang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah akan bantu, adalah seorang budak yang mencicil untuk memerdekakan dirinya dengan niat untuk beribadah dengan lebih sempurna. Maka Allah akan bantu. Ini salatun alallahi aunuhum kana haqqan alallahi aunuhum. Tiga golongan yang Allah menyatakan wajib untuk menolong mereka. Ini Allah mengharuskan dirinya untuk menolong mereka. Ini pasti ditolong tiga golongan ini. Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada. Mana mukatib yuridul ada? Ini kalimat katiba. Al-mukatib yakni orang yang mencicil dirinya, seorang budak hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, mencicil dirinya untuk bisa beribadah dengan sempurna. Al-mukatib yuridul ada. Sedangkan yang ketiga adalah an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah ingin mendapatkan afaf, supaya dia menjadi orang yang afif, bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tiga golongan ini dikatakan alallahi aunuhum, Allah pasti akan menolong mereka. Yang dibahas sekarang ini adalah kalimat kataba atau kataba yukatibu, yang berarti isim fa'ilnya adalah mukatib. Al-mukatib yuridul ada. Berarti apa makna katabtu ahli? Aku mencicil atau mengumpulkan harta untuk membebaskan diriku kepada ahli. Berarti di sini ahli adalah keluarga tuannya, bukan keluarganya. Kalau kemarin terkesan maknanya adalah keluarga Bariroh, keliru. Bukan keluarga Bariroh. Yang dimaksud adalah keluarga di situ adalah tuannya dan keluarga tuannya. Jama'tu 'alal 'abd atau jumi'tu 'alal 'abd. Itu mana kataba. Berapa dikatakan dengan tis'i awaqin. Awaq bentuk jamak dari uqiyah. Satu uqiyah adalah 40 dirhaman. 40 dirham. Wa taqaddama dhabtuha bil 'umlati al-hadirah fi az-zakah, dan sudah dibahas dhabtuha di dalam pembahasan zakat, yakni berapa kalau dimaskan. Nah, wa wala'uka li, sedangkan disebutkan oleh Aisyah kepada Barirah, aku mau membantu kamu. Ketika Barirah memohon, fa'inini, bantulah aku, maka kata Aisyah, iya, aku mau membantu kamu. Tetapi wala'mu adalah untukku, yakni engkau adalah maulaku. Sungguhnya ini otomatis. Orang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, maka dikatakan hamba sahaya tadi sebagai walinya atau dikatakan maulanya. Maka Isa mengatakan wa wala ukali. Al-wala maknanya adalah nusrah. Makna asalnya adalah nusrah, pertolongan, pembelaan. Lakin khassa fi syar'i bil 'atqi, tetapi dikhususkan dalam syariat adalah kaitannya dengan kemerdekaan seorang hamba sahaya. Aladin wa tahriru raqabah, yaitu memerdekakan seorang budak. Wa takhlisuha min ar-riq, dan dia dibebaskan dari ikatan perbudakan, maka yang membebaskan itulah sebagai wali dari si budak yang merdeka tadi. Dan seringkali budak itu dalam keadaan tidak jelas asal muasalnya atau tidak jelas siapa bapak dan ibunya. Seringkali ada yang diketahui, tapi ada pula yang tidak dikenal sama sekali, karena sudah dari tangan ke tangan, dari ujung Afrika sana dijual ke sana, dijual kemari, sampai datang ke Jazirah, sampai datang ke Hijaz. Maka orang itu dalam keadaan tidak tahu siapa keluarganya. Maka biasanya dikaitkannya dengan orang yang memerdekakannya. Humran Maula Uthman ibn Affan. Artinya Humran adalah bekas budaknya Uthman ibn Affan yang memerdekakannya. Uthman yang memerdekakannya. Tapi sekarang saya tanya, kejadian Barirah. Ketika Barirah meminta, Barirah meminta untuk bisa mencicil dirinya kepada sayidnya, tuannya. Kalau Barirah bisa selesai mencicil, berarti dia dalam keadaan merdeka. Maulanya siapa Barirah? Maulanya siapa? Ya maulanya ini, sayidnya. Iya kan? Dia merdekakan walaupun dengan alasan, dengan alasan atau dengan sebab mukatabah. Tapi tidak ada orang lain kecuali dia dengan sayidnya. Maka siapa Barirah? Barirah maula fulan, maulanya orang ini. Bekas tuannya dikatakan sebagai walinya. Bekas tuannya disebut dengan wali, bekas budaknya disebut dengan maula, maulanya fulan. Tetapi ternyata Barirah tidak mampu untuk membayar dirinya sendiri, maka minta tolong pada Aisyah. Wahai Aisyah, aku demikian, demikian, demikian, tolonglah aku. Taib, kata Aisyah, kalau aku membayar uang cicilanmu ke tuan ini, berarti kan aku yang memerdekakan, kata Aisyah. Maka berarti engkau adalah maulaku dan aku walimu. Iya kan? Berarti perwaliannya kepadaku, karena aku yang membebaskan kamu sekarang. Akhirnya Barirah tanya lagi kepada sayidnya, lapor. Aku mau dibantu sama Aisyah, tapi walanya pada Aisyah. Oh, tidak bisa. Walanya tetap kepadaku, kata dia. Walamu, perwalianmu tetap kepadaku, kata tuannya. Maka lapor lagi kepada Aisyah. Aisyah, kata tuanku tidak bisa. Walanya tetap kepada dia. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kejadiannya, kata Rasulullah, berikan alasan itu, silakan. Berikan alasan itu dan ambil Barirah. Jadi bayarlah 9 uqiyah. Sebab syarat tadi tidak sah tetap. Walaupun 100 syarat. Syaratnya kamu bisa memerdekakan Barirah dengan uangmu. Syarat pertama, bahwasanya aku tetap sebagai walinya. Syarat kedua, Barirah adalah maulaku. Syarat ketiga, aku maula dia, aku wali dia. Syarat keempat, dia maulaku. Terus sampai 100 kali ngomong begitu. Ada faedahnya atau tidak ada faedahnya? Tetap tidak ada faedahnya. Karena al-wala liman a'taq. Namanya wala adalah bagi orang yang memerdekakannya. Sekarang kalau Aisyah yang membayar, berarti siapa yang membebaskan? Aisyah. Berarti walanya kepada Aisyah. Walaupun 100 kali kamu ngomong, syaratnya saya tetap walinya, gak bisa. Karena Aisyah yang membayar, berarti Aisyah yang membeli Barirah. Setelah dibeli punya siapa berarti? Punya Aisyah. Berarti siapa tuannya? Aisyah. Sama Aisyah dimerdekakan. Berarti siapa yang memerdekakan? Aisyah. Berarti dia maulanya siapa? Barirah maula Aisyah, kan begitu. Baik, itu makna wala. Fama balu Rasulullah SAW bangkit, naik ke mimbar dan berdiri di hadapan manusia, kemudian mengumumkan, fama balu rijalin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Bagaimana adanya orang-orang yang memberikan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah? Apa makna fama balu rijalin? Apa makna fama bal? Yani kaifa hal? Kaifa halu rijal? Bagaimana keadaan orang-orang ini yang memberikan syarat-syarat yang laisa fi kitabillah? Laisa fi kitabillah tentunya maknanya adalah laisa fi syar'i alladhi katabahu 'alal 'ibad. Laisa fi syar'illah, tidak ada dalam syariat Allah. Alladhi kataba 'alal 'ibadi wa hakamahu wa hukmuhu al-'am. Tidak ada dalam syariat Allah yang Allah tuliskan, syarat Allah yang Allah atur, dan tidak ada pula dalam hukum-hukum Allah yang memang sudah 'am untuk umum. Wa kana in kana mi'ata syartin. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada syarat yang tidak ada dalam Quran, bertentangan dengan syariat Allah, maka dia batil walaupun 100 syarat. Lam yaqsud bil mi'at tahdid. Tidaklah dimaksudkan 100 itu sebagai batasan. Apa bedanya tahdid atau ghairu tahdid? Bedanya kalau batasan berarti lebih dari 100 bisa gitu. Iya kan? Tidak ada atau setiap syarat yang tidak ada dalam syariat batil walaupun 100. Walaupun 100 kecuali kalau lebih enggak apa-apa. Kan begitu maknanya. Kalau 100 itu batasan. Tapi ternyata dikatakan oleh para ulama, lam yuqsad bil mi'ati tahdid. Tidaklah dimaksud dengan 100 itu sebagai batasan, tidak. Tetapi maknanya adalah walaupun banyak tetap batil. Walaupun 100, walaupun berapapun, begitu maknanya. Berarti 100 bukan tahdid, hanya contoh saja, contoh banyaknya. Wa innama qusidat taukid. Berarti tujuannya hanya takkid, menekankan. Wal mubalaghah, supaya bahasanya betul-betul tinggi dan dapat dipaham, diberi tekanan walaupun 100 syarat. Yani lebih juga sama, kurang juga sama sesungguhnya. Batil tetap batil, batil, batil. Kalau tidak ada dalam Quran, batil. Kamu pinjam sama saya, boleh. Syaratnya nanti kalau bayar, kamu harus kasih hadiah. Ini riba. Batil. Tapi ini syarat demikian, 10 kali, 10 kali pun. Udah 100 kali, 100 kali pun. Tetap batil. Wa yadullu ala dhalika qawluhu. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam, man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Siapa yang memberi syarat, satu syarat saja, yang tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam syariat Allah, maka itu syarat yang batil. Qada'ullahi ahakku wa syartullahi awsaq. Keputusan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Syarat Allah lebih kuat. Berarti maknanya adalah 100 atau berapapun tetap qada'ullahi haq, tetap syartullahi awsaq. Berarti 100 itu hanya penekanan saja, bukan berarti jumlahnya ya. Batasan 100, kalau lebih boleh, enggak begitu ya. Kalimat ahaqqu wa awsaq jaa ala sighati tafdhil. Kedua-duanya disebutkan dalam bentuk tafdil, isim tafdil. Walaysa ala babihima. Padahal babnya bukan bab at-tafdil. Bima'na anna fi kulli minal janibaini haqqan wa wathaqah. Yani maknanya bahwasannya di setiap sisi itu ada hak dan ada wathaqah, ada ikatan yang kuat dan ada hak. Wa innama ja'at as-sighatani muradan bihima. Hanya saja datang dua bentuk tadi yang dimaukan dengan keduanya, anna qada' Allah huwal haq wa syart Allah wal quwa aw wal qawi. Maknanya adalah qada' Allah, keputusan Allah itulah yang hak, dan syarat Allah itulah yang paling kuat. Fahuma sifatani mushtabihatan. Maka kedua-duanya adalah sifat yang mushtabihah. Dua sifat yang mirip. Khonifirin a'azakumullah, perhatikan kalimat ini. Keterangan dari pensyarah bahwasanya ucapan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan bahwa qada'ullahi awsaq, atau qada'ullahi ahaq, wa syartullahi awsaq. Awsak dengan ahak, isim tafdil atau bukan? Sigotnya sigot tafdil atau bukan? Hah? Tafdil. Apa makna tafdil? Yang satu lebih dari yang lain, kan begitu. Ini kabir, yang ini akbar. Ini besar, ini lebih besar. Ini kecil, ini lebih kecil. Ini adalah hak, ini lebih berhak. Itu kan maknanya. Ini kuat, ini lebih kuat. Berarti makna ahak adalah yang ini hak, tapi ini lebih ahak. Yang ini memiliki wasiqah, ikatan yang kuat. Yang ini awsaq, lebih kuat lagi. Itu kan maknanya isim tafdil. Baik. Kalau makna isim tafdil begitu, enggak tepat di sini. Kenapa enggak tepat? Karena syarat tadi batil atau tidak batil? Syarat tadi batil. Maka min syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Syarat yang batil, apakah pantas dikatakan hak? Hak Allah ahad. Apakah pantas syarat yang batil dikatakan hak? Ini hak dan hak apa dan syarat Allah lebih berhak lagi, lebih hak lagi. Atau kalimat bahwa syarat tadi adalah batil, tapi dia adalah wafiqah, memiliki kekuatan, tetapi syarat Allah awsaq, lebih kuat lagi. Ini tidak tepat toh, karena yang namanya batil tidak bisa dikatakan hak dan tidak bisa dikatakan kuat. Gak bisa dikatakan kuat dan gak bisa dikatakan hak. Bahkan batil itu artinya lasi, gak ada nilainya sama sekali. Berarti walaupun sigatnya di sini sigat tafdil, walaupun bentuknya seperti isim tafdil, ahakku lebih berhak, awfak lebih kuat, tapi maknanya bukan demikian. Maknanya bukan bahwa syarat batil tadi kuat, tetapi syarat Allah lebih kuat. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya syarat tadi syarat batil, yang hak adalah syarat Allah. Demikian pula yang kedua, syarat Allah lebih kuat, maknanya syarat Allah lah yang kuat, sedangkan syarat tadi batil, enggak ada nilainya. Berarti di sini dikatakan oleh pensyarah, wa innama ja'atis sighatan muradan bihima, datang dua bentuk tadi yang dimaukan dengan keduanya adalah anna qada Allahi huwal haq, bahwa keputusan Allah itulah yang paling berhak, maknanya adalah itulah yang hak, yang lain batil. Innallaha huwal haq wa syartullahi huwal qawi, dan syarat Allah lah yang kuat. Fahuwa sifatani mustabihatan, dan keduanya adalah sifat yang mirip, kuat dan hak. Al-makna ijmali, kita masuk kepada maknanya secara ringkas. هذا حديث جليل عظيم لما اشتملت عليه أو لما اشتملت عليه من الأحكام. Ini adalah hadis yang kita bahas ini, hadis Barirah dengan Aisyah, adalah hadis yang عظيم, hadis yang mulia dan sangat agung, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum yang banyak. وَلِمَا حَوَى مِنَ الْفَوَائِدِ, dan karena apa yang terkandung di dalamnya dari faedah-faedah yang banyak. Walaqad afradahu ba'dul ulama bitasnif, bahkan karena banyaknya faedah dalam hadis ini, sampai-sampai ada para ulama yang membuat satu kitab khusus membahas satu hadis ini. Satu hadis dibahas dalam satu kitab. Wastakhraju minhu, kemudian dikeluarkan fawaid fiqhiyah, faedah-faedah fiqih dalam kitabnya, ma yazidu ala 400 hukum, dikeluarkan faedah-faedah yang jumlahnya lebih dari 400 hukum dan 400 faedah dari satu hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hadis ini hadisun azim, jalilul mauqi', hadis yang kedudukannya tinggi, yang sangat besar, yang betul-betul mengandung sekian banyak faedah, sampai-sampai ada para ulama yang mengumpulkannya dalam satu kitab khusus membahas satu hadis ini dan mengeluarkan 400 lebih faedah-faedah. Wa nahnu nujmilha aham al-ahkam allati yadullu 'alayha, sedangkan kita akan menyebutkan yang paling pentingnya saja dari hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Fa mulakhasul qissah anna amatan li ahad buyuti ahli al-Madinah yuqal laha Barirah. Ringkas kisahnya adalah bahwa seorang budak wanita yang dimiliki oleh salah satu keluarga di Madinah bernama Barirah, katabat ahlaha, dia mencicil dirinya kepada pemiliknya. Bimana syaratat nafsaha min sadatiha bitis'i awaqin min fiddah. Bimana, dengan makna bahwa dia memberikan syarat untuk membebaskan dirinya dari tuannya, atau dia diberi syarat untuk membebaskan dirinya dari tuannya dengan membayar 9 uqiyah perak. Tuslim lahum kulla amin uqiyah wahidah, diberikan kepada tuannya setiap tahunnya satu uqiyah. wa kanat takhdim Aisyah, dan Barirah ini banyak membantu Aisyah. Walaha biha silatun wa ma'rifah, dan Barirah ini terhadap Aisyah memiliki hubungan yang kuat dan saling kenal dekat. Faja'at tasta'inuha, maka Barirah datang kepada Aisyah meminta pertolongan untuk mencicilkan atau membayar cicilannya agar dia bisa merdeka. Litakhallus min ar-riq, agar dia bisa bebas dari perbudakan. Li'anna al-mukatib raqiq, karena seorang yang mencicil itu adalah seorang budak walaupun dia masih mencicil. Ini Barirah sudah bisa ke Aisyah, sudah bisa membantu Aisyah dalam keadaan proses pencicilan. Kalau proses pencicilannya belum selesai, dia dikatakan budak atau dikatakan orang merdeka? Hah? Lo kan sudah mencicil. Apa separuh-separuh? Kalau cicilannya baru setengah, saya separuh budak, separuh merdeka. Atau kalau sudah 2/3 bayar, saya 2/3 bebas, 1/3 masih budak. Begitu. Tidak demikian. Selama dia masih mencicil, tetap dia adalah raqiq. Li'anna al-mukatib raqiq. Maka seorang yang masih mencicil, itu masih raqiq, masih budak. Ma baqiya 'alaihi dirhamun wahid, walaupun masih sisa 1 dirham lagi. Sudah lunas, tinggal 1 dirham. Budak atau bukan budak? Budak. Selama belum lunas, walaupun kurang 1 dirham, dia tetap dikatakan raqiq. Maka Barirah ini walaupun sudah ke Aisyah, sudah bisa membantu Aisyah dan sebagainya, tapi karena dalam proses pencicilan, maka dia menyatakan bahwasanya dia ingin merdeka karena masih budak. Minta dibantu segera. Famin raghbat Aisyah radhiyallahu anha fil khair, dan karena Aisyah sangat menginginkan kebaikan. Wa kabir musa'adatiha fi turuqil birr, dan Aisyah banyak membantu dan memberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan bantuan dalam kebaikan-kebaikan. Maka dia berkata kepada Barirah, idhabi ila sadatuki, pergilah engkau wahai Barirah ke tuanmu dan beritakan kepada mereka, aku akan membantu membayar cicilannya. Tetapi dikatakan wala ukali khalisan, tetapi dikatakan bahwasanya dia merdeka karena dimerdekakan oleh Aisyah, maka walaknya untuk Aisyah. Fa akhbarat Barirah sadataha bima qalathu Aisyah, maka ketika Barirah menyampaikan kepada tuannya, abau, ternyata keluarga tuan menolak, keluarga tuannya menolak. Ila an yakuna lahumul wala, bahwa walanya tetap untuk mereka. Liyanalu bihil fakhr, untuk membanggakan diri. Hainama tantasibu ilaihimul jariyah, kalau si budak tadi disebut maula bani fulan, itu bangga dia. Warubbama hasalu bihi naf'an madiyan, atau bisa jadi dia akan mendapatkan keuntungan secara materi dari warisannya misalnya. Karena hubungan wala juga termasuk waris atau pewaris. Karena budak tadi tidak punya keluarga manapun, maka ketika dia meninggal, hartanya diwariskan kepada siapa? Kepada walinya. Maka berarti ada keuntungan pula dari sisi materi. Min irhin, dari warisan, atau nusrah, dari pembelaan, dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan insyaAllah pada kajian yang akan datang. Subhanakallah, alhamdulillah, ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.